ucap dua kalimat syahadat kepada Allah. Kita beribadat supaya hidup kita tak sesat dari dunia sampai akhirat. Rukun Islam lima perkara, marilah kita mengerjakannya. Kedua sembahyang lima waktu sujud kehadrat Allah yang satu, mengenal Ia supaya tentu dengan putih bersih di kalbu. Rukun Islam lima perkara, marilah kita mengerjakannya. Ramadhan hendaklah puasa lapar dahaga harus dirasa, supaya kasih sesama manusia tauhid kepada Yang Maha Esa. Rukun Islam lima perkara, marilah kita. Empat fitrah dan memberi zakat, segantang beras pula disukat. Tanda Islam semua bersahabat, Allah akan memberi berkat. Rukun Islam lima perkara, marilah kita mengerjakannya. Fardhu haji ke Baitullah, rukun Islam sudah terjumlah. Lima perkara tunailah sudah, itulah semua perintah Allah. Rukun Islam lima perkara.